Mitra bisnis, tokoh-tokoh intelektual agama dalam forum diskusi yang digelar beberapa hari lalu berpandangan bahwa praktek keagamaan belum bisa berperan banyak untuk ikut mendorong upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Dan dalam pertemuan itu, salah satu tokoh berpandangan negara yang berhasil memberantas korupsi adalah negara yang bisa menegakkan supremasi hukum. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas masalah ini? Segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Quick, tokoh agama yang hadir dalam forum diskusi beberapa hari lalu berpandangan, banyak orang yang secara formal rajin beribadah namun tetap terlibat dalam praktik korupsi. Nah, menurut Bapak, apakah agama masih bisa jadi faktor pereda maraknya korupsi? Ya, saya sendiri kalau urusan agama kan tidak terlampau memahami. Ya. Falsafah agama sekali tidak terlampau memahami. Ya. Tapi agama di Indonesia mau dipakai untuk memerangi korupsi, itu tidak efektif, oleh karena kalau kita observasi itu betapa banyaknya orang di Indonesia yang munafik gitu, yang kemunafikannya tidak hanya kepada agama, kepada segala-galanya, misalnya orang mencuri, orang terang-terangan koruptor gitu kan, tapi dia maki-maki koruptor. Kasus itu banyak sekali kan, kita saksikan di televisi tiap hari kan, di entertainment ikut-ikut maki-maki, ternyata lo jadi tersangka juga, kan gitu. Jadi memang tidak efektif ya Pak Quick? Iya, prakteknya di Indonesia tidak efektif, tapi tidak berarti bahwa agama itu nggak ada, itu omong kosong, tidak berarti begitu. Kitab suci itu omong kosong, tidak berarti begitu, tidak berani saya mengatakan begitu. Lantas seperti apa kondisi dari negara yang berdasar agama lainnya di dunia ini Pak Quick? Wah, kalau itu lebih kacau lagi itu. Bangsa Italia itu 90% Katolik, tapi 90% komunis. Dulu pada era yang lama sekali ketika partai komunis berkuasa. Jadi gimana tidak disatukan gitu. Jadi di dunia ini banyak keanehan-keanehan. Jadi apakah agama memang tidak bisa disatukan dengan politik, Pak? Anda tahu ya itu. Kalau itu bisa lah, menyatu dalam arti kan banyak partai politik yang atas dasar nilai-nilai keagamaan kan banyak. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.